Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani hadirin sekalian, para bapak dan para mahasiswa yang kami cintai, alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara majelis zikir, majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mencintai ilmu, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Allahumma amin. Tadi sudah kita atau sudah teman-teman ikuti bersama penjelasan dari Ustaz Dr. Adian Husaini yang sebenarnya materinya berat tetapi bisa menjadi ringan karena pembawaan beliau yang renyah, renyah, gurih, dan sudah banyak tawanya tadi. Kalau saya tidak banyak karena harus serius. Jadi saya berharap teman-teman harus siap serius. Tadi itu hanya pembukaan, ya, pembukaan pengantar untuk serius pada acara kita ini. Kalau tadi diterangkan salah satu tantangan kita yang berat, berat sekali untuk bangsa kita ini, masalah liberalisme, pluralisme, maka juga tidak kalah beratnya karena yang pertama dan kedua ini saling bekerja sama. Di Indonesia ini saling bekerja sama dalam merusak, dalam merusak agama Islam dan kehidupan umat Islam. Yaitu yang kedua ini tentang Syiah. Yang kedua-duanya juga sudah masuk kampus. Keduanya sudah masuk kampus dan korbannya sudah banyak. Ancamannya sama-sama berat. Semuanya mendangkalkan akidah, mendangkalkan agama, merusak agama, membuat orang murtad. Tetapi yang kedua ini lebih jahat lagi, karena nuansanya ya memang lebih ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin dengan terang-terangan, mengkafirkan para sahabat dengan terang-terangan, melaknat, kemudian punya cita-cita membuat negara atau menjadikan negara yang loyal kepada wilayatul faqih, karena selain itu adalah tauhid, selain itu adalah tauhid. Ikhwan sekalian rahimakumullah, sebelum saya memasuki materi yang saya inginkan, yaitu membedah buku saya Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Sebelum membedah buku ini, meskipun ya waktunya terbatas, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau tadi dikatakan oleh Ustaz Adian beragama Islam itu mudah, ya memang sangat mudah. Pertama, cukup Tuhan kita satu, kita menyembah Allah yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panutan kita, contoh kita, pemimpin kita yang kita ikuti, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aturan dan undang-undang hukum kita sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian cara memahami dan mempraktikkan Al-Qur'an Sunnah itu mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Sudah, selama kita punya prinsip itu, menjadi muslim yang baik ahli surga. Menyembah Allah, tidak syirik, mengikuti Rasulullah SAW, tidak perlu yang lain. Kemudian memahami Islam ini dari sumber Quran Sunnah, mengikuti sikap dan pemahaman salafus soleh, para sahabat, di dalamnya Ahlul Bait, termasuk Ahlul Bait, kemudian para ulama, selesai. Kalau kita kurang salah satunya pasti sesat. Menyembah selain Allah sesat. Mengikuti selain Nabi Muhammad atau mengingkari Nabi Muhammad atau mengakui setelah itu ada Nabi lagi sesat. Kemudian kita mengambil dari sumber selain Quran Sunnah, bertentangan dengan Quran Sunnah sesat. Kita mengingkari sahabat sesat, memusuhi sahabat sesat, jauh dari ulama sesat. Jadi agama Islam lengkap, jelas, gamblang, mudah. Nah, liberal maupun Syiah itu sesat karena mereka mengambil sumber selain Quran Sunnah. Lalu menjadikan para imam selain para sahabat dan para ulama. Kalau orang liberal diganti dengan orang-orang rentalis. Kalau orang Syiah diganti khusus dengan imam yang 12 dan mengingkari para ulama yang lain. Maka mereka menjadi orang sesat. Baik. Jamaah rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian beliau mengatakan manusia tidak henti-hentinya, tidak berhenti, terus saja berpikir, berkata dan berbuat sampai melakukan bid'ah. Ketika tidak dibatasi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian melakukan bid'ah, kata Imam Syafi'i. Lam yafta an-nasu hatta ahdatsu bid'ah. Manusia tidak berhenti sampai, kan memang hidup ini aktivitas. Tapi aktivitas harus berada di dalam taat kepada Allah dan Rasul seharusnya. Nah, ketika sudah keluar dari itu, maka manusia membuat bid'ah, kesesatan-kesesatan fid-dini di dalam agama. Sebabnya kenapa? Birro'yi, dengan ro'yu. Jadi liberal, birro'yi, jadi syiah, birro'yi, jadi ahli bid'ah yang lain, ahlul awa yang lain, birro'yi. Lam yub'ath bihar rusulu. Ro'yi, ro'yu, ya ro'yu itu pendapat. Ro'yu yang tidak pernah dibawa keterangannya oleh para rasul. Itulah bid'ah. Di dalam agama, ro'yu dalam agama tidak pernah dibawa oleh para rasul, yaitu bid'ah. Sampai ketika orang sudah menjadi ahli bid'ah, maka orang itu akan meremehkan dan melecehkan hak Allah. Dan itu sudah bukti semuanya, di orang liberal begitu, orang Syiah begitu. Sementara di dalam apa yang menjadi kewajibannya dalam agama ini, mereka sibuk, tidak pernah mengurusi. Itulah orang-orang liberal, mengurusi yang bukan urusannya, yang urusannya tidak diurusi. Ya, itu orang liberal maupun orang ahli bid'ah yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, baik. Kemudian ya, salah satu tantangan yang harus membuat kita cerdas tadi kata Ustaz Adian, kita harus cerdik pandai, proaktif, mengambil nilai manfaat dan hikmah dari semua tantangan. Ini buku semuanya ada, tapi karena waktunya sempit tidak saya bawa, ada di mobil aja, tidak saya turunkan. Buku ini tebal, Syiah menurut Syiah, diterbitkan oleh Syiah Indonesia, oleh ABI, diberi kata pengantar oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Buku ini membantah Majelis Ulama Indonesia. Jadi bantahan terhadap Majelis Ulama Indonesia disahkan dan diberi pengantar, didukung oleh Menteri Agama kita. Ya. Salah satu isinya, buku ini tidak ilmiah karena buku emosional. Di dalamnya salah satu isinya adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya, para salafiyun, para salafi, pengikut salaf, mereka adalah gerombolan madhab horor. Itu ilmiah atau bukan? Ilmiah, bahasa ilmiah, gerombolan madhab horor untuk Imam Ibnu Taimiyah, untuk Imam Muhammad Abdul Wahhab. Ini malah bahasa premanisme, bahasa preman. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab serta para pengikutnya, pengikut salafus saleh, pengikut mereka disebut gerombolan. Gerombolan. Kemudian mazhabnya mazhab horor. Mazhab horor kan kayak film horor, ya. Jadi yang enak. Saya tidak tahu, makanya apakah memberi pengantar itu juga sudah dibaca kata-kata itu atau tidak, itu urusan beliau. Nah, para ulama setelah beliau ditegur banyak, kemudian didatangi, akhirnya didatangi para ulama, akhirnya Menteri Agama minta maaf. Setelah didatangi di depan para ulama, menyatakan minta maaf. Baik. Nah, sebelum buku kuning, tadi kita sebut buku kuning, ada buku putih. Karena memang isinya buku kuning itu sebagian isi buku putih dicetak lagi, ditambahi membantah majelis ulama. Makanya pertama buku putih, kedua buku kuning. Nah, Syiah yang di Indonesia ini, biar tahu langsung, Syiah Imam 12. Buktinya ini, mereka nulis sendiri di cover Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Imam Ali, terus ada Fatimah tambahan ya. Terus ada Hasan, ada Husain, ada Sajjad, ada Al-Bakir, ada As-Sadiq, ada Al-Kadhim, dan seterusnya sampai Imam Mahdi. Jumlahnya ada 14 manusia suci, semuanya maksum, semua ucapannya adalah hadis. Itu dalam Syiah yang di Indonesia ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit biar mengerti ya, mengerti isinya buku kuning tadi. Buku yang tebal tadi, buku kuning. Syiah menurut Syiah. Di buku kuning halaman 303 sampai 306 dikatakan imam di atas nabi. Jadi kedudukan imam itu di atas kedudukan nabi. Ya, ya, kalau yang mengatakan begini, buku Syiah berbahasa Indonesia banyak. Cuma ini saya ambil contoh saja sebagai contoh buku kuning. Halaman 97, imam harus dikultuskan. Ketika majelis ulama menulis Syiah itu sesat karena mengkultuskan para imamnya, malah dibantah, memang imam itu harus dikultuskan. Itu kata buku kuning. Kemudian dasarnya kenapa? Karena ada hadis Ghadir. Kemudian ada hadis Saqalain. Itu nanti ada bantahan sendiri. Hadis Ghadir di sini bantahannya. Kemudian hadis Saqalain di sini bantahannya. Ada hadis Ghadir, ada hadis kuning. Kemudian ada hadis Saqalain, hadis Ghadir, hadis Saqalain. Kemudian di buku kuning juga dikatakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Aisyah, Hafsah bukan sahabat yang baik. Begitu kesimpulannya. Tidak boleh jadi panutan Muawiyah, Aisyah, Khawarij. Karena itu jangan heran kalau Syiah di Indonesia orang yang paling getol menyuarakan ISIS, maksudnya Wahabi, maksudnya orang yang anti Syiah. Jangan heran. Yang paling besar memanfaatkan isu ISIS untuk memecah belah Ahlus Sunnah orang Syiah. Lalu orang liberal, lalu orang-orang lain termasuk yang luar negeri yang tidak ingin Indonesia bersatu aman, tidak ingin umat Islam Indonesia terbesar ini yang paling berpotensi di dunia ini bersatu, tidak ingin mereka. Mereka punya kepentingan besar untuk memecah belah umat Islam. Karena umat Islam mayoritas, pecahnya umat Islam sama dengan pecahnya Indonesia. Ya. Tidak makmurnya umat Islam sama dengan tidak makmurnya Indonesia, seperti itu. Kemudian di halaman yang lain berdasarkan sama, pikirannya sama. Kalau tadi imam harus dikultuskan memang, dan imam di atas nabi. Nah, sekarang teman-teman masih ingat gak hadis yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-madiyina min ba'di addu alaikum binawajib. Masih ingat ya? Itu isinya apa? Disuruh apa kita? Berpegang teguh dengan sunnah nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang kata Imam Syafi'i tadi, khulafa'ur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Peganglah rat-rat, gigitlah dengan gigi geraham. Hadis itu kata buku kuning, hadis itu batil, hadis itu menghina nabi. Hadis itu ditolak sama orang Syiah karena melecehkan Nabi. Kok bisa melecehkan? Nah, ini ketemu sama persis dengan orang liberal cara pandangnya. Orang liberal itu tidak perlu kaidah. Kaidahnya itu hawa nafsu. Cocok ya diterima, tidak cocok ya ditolak sekenanya. Kata orang Syiah, ini mungkin kalau orang liberal disebut ini studi kritis matan hadis. Bukan hanya studi kritis sanad hadis, tapi matannya. Kenapa? Matannya menghina Rasulullah. Matan itu isi ya, kontennya, isi beritanya. Menghina bagaimana? Lah masa Rasulullah itu maksum lalu diganti oleh khulafa rasyidin yang tidak maksum? Itu kan menghina. Yang tidak menghina itu bagaimana? Yang tidak menghina itu nabi yang maksum harus dilanjutkan oleh imam yang maksum. Makanya kan tadi imam harus dikultuskan, imam di atas nabi malahan. Jadi hadis ini ditolak hanya karena menurut orang Syiah menghina nabi. Karena sudah punya akidah yang sesat bahwa imam setelah nabi maksum, sama dengan nabi, bahkan di atasnya para nabi. Ini saya tidak bicara dari referensi Syiah berbahasa Arab. Berbahasa Indonesia yang tersebar bebas di negeri ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, baik. Lalu sudah kita tidak perlu di buku putih contoh lain. Ini ada buku, mak lupa enggak saya bawa. Buku ini terkait dengan disertasi saya. Jadi ada sinopsis buku Mutiara Sastra Ali. Buku ini terjemahan Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu diyakini oleh orang Syiah kitab paling suci setelah Al-Qur'an. Dan di Indonesia sudah diterbitkan dengan 9 versi. Termasuk yang paling tipis itu diterbitkan dengan judul Kisah-kisah Nahjul Balaghah khusus untuk anak SD. Khusus untuk anak SD. Nah, di salah satu edisi yang covernya warna agak hitam, ada garis-garis putih itu, yang diberi judul buku Mutiara Sastra Ali, ucapan pensyarah Nahjul Balaghah dari orang Mu'tazilah yang Syiah, Ibnu Abi Al-Hadid, itu diterjemah seperti ini. Di halaman cover belakang itu ada tulisannya. Ini adalah Nahjul Balaghah itu kumpulan pembicaraan Sayyidina Ali ya. Nahjul Balaghah itu adalah kumpulan ucapan Sayyidina Ali, surat-suratnya, khutbah-khutbahnya yang dianggap itu adalah fasih gitu kan. Nah, ditulis ini adalah kumpulan pembicaraan yang setingkat di atas ucapan makhluk. Setingkat di atas ucapan makhluk. Nabi Muhammad makhluk tidak? Makhluk. Berarti di atas ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ditulis ada tambahan dalam tanda kurung setelah ucapan Nabi. Ini tambahan dari penerjemah atau dari editor. Ya. Dan setingkat di bawah Quran, jadi ada Quran, ada ucapannya Sayyidina Ali, di bawahnya baru ucapan para nabi, Nabi Muhammad, manusia biasa. Supaya tidak terkesan sesat, ditambahi sama penerjemah atau editor atau penerbit, salah satu dari mereka. Karena ucapan aslinya seperti ini, inna kalamahu duna kalamil khaliq wa fauqa kalamil makhluk. Ucapan Imam Ali itu di bawah firman Allah, di atas semua ucapan makhluk. Tidak ada pengecualian setelah ucapan Nabi, tidak ada. Itu tambahan dari orang Syiah Indonesia biar umat Islam tidak marah dan tidak ketahuan sesatnya. Dan ini kan penipuan. Ini takiyah namanya. Ini cara mereka untuk menipu kita umat Islam. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang langsung apa hadis sakolain, biar paham apa yang disebut dengan hadis sakolain. Karena ini gini, membahas masalah Syiah itu panjang lebar. Saman mau membahas apanya, sejarahnya, mau membahas subhatnya, akidah-akidahnya, perkembangannya, beritanya, masing-masing detail. Nah, Syiah di Indonesia ini sudah detail. Buku-buku yang diterbitkan itu subhatnya tingkat tinggi. Tidak bisa membahas Syiah itu hanya dari permukaan. Karena mereka detail. Contoh detail, tadi ada di mobil semua, apa namanya, kitabnya. Sayang, ya, kalau teman-teman ada yang mengambilkan, tidak apa-apa. Sangat manfaat nanti untuk ditunjukkan. Jadi orang-orang, iya, orang-orang Syiah, buku-buku yang apalagi yang masuk kampus itu detail sekali. Subhatnya detail. Artinya detail begini, saya jamin kalau teman-teman membaca bukunya orang Syiah langsung gitu, kalau tidak ikut minimal ragu dengan sunnah, ragu dengan ulama, ragu dengan ustaz. Begitu detailnya subhat. Menggunakan Quran, sunnah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua dipakai sama mereka. Nah, oleh karena itulah perlu kita terangkan. Ini contoh salah satu kajian detail. Contoh salah satu kajian detail. Jadi kalau ini adalah khusus membahas hadis Tsaqalain, yang ini membahas banyak. Ini menunjukkan kebohongan dan kesesatan orang Syiah ketika menggunakan ayat. Ada banyak ayat yang dimanipulasi, begitu pula ada banyak hadis yang dimanipulasi. Cuma untuk hadis Tsaqalain karena besar pembahasannya tidak bisa dimuat di sini. Ini guru saya, orang Kuwait. Saya tanya sama beliau, "Syekh, kenapa di buku Anda ini belum ada hadis Tsaqalain?" Kata beliau, "Saya tulis khusus buku dalam satu buku, tapi belum selesai. Karena belum selesai sementara kita butuh untuk melengkapi ini, akhirnya alhamdulillah saya tulis sendiri ini untuk mengisi kekosongan." Jadi ternyata memang khusus hadis Tsaqalain. Dan bagi orang Syiah itu luar biasa. Nanti di antara contoh bukunya Anda akan tahu, dan kalau membaca sendiri akan bingung. Ya, karena itu kajian tentang Syiah tidak bisa lagi hanya dengan mengulang-ulang kembali akidahnya, tidak, tapi harus masuk ke dalam subhat-subhatnya. Secara berkala harus diterangkan oleh orang-orang yang mengerti. Baik, kita sebagai ahlu sunnah wajib tahu hadis Tsaqalain yang benar menurut kita dan hadis Tsaqalain yang salah menurut orang-orang Syiah atau menurut tafsiran Syiah. Hadis Tsaqalain itu ini. Hadis Tsaqalain adalah, kalau kita sebagai orang Muslim ahlu sunnah yang benar harus menjawab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Zaid bin Arqam. Dari hadis Zaid bin Arqam. Hadis Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Isinya begini isinya. Sudah, ini saja versinya. Selain versi ini, anggap selain versi yang begini salah. Dan orang Syiah itu menggunakan yang salah, tidak mau yang benar. Itu orang Syiah. Yang benar dicampakkan, yang salah, yang palsu itu yang dijadikan pegangan. Nah, kalau kita tidak mengaji, ya tidak paham, kita akan dibuat bingung. Bukan kita mendakwai Syiah, tapi Syiah yang mendakwai kita akhirnya kan. Nah, ikhwanuddin azakumullah. Jadi Zaid bin Arqam berkata, "Telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb." Imam Muslim ya. Zubair bin Harb, Zuhair bin Harb dan Suja' ibnu Makhlad, keduanya dari ibnu Ulayyah, telah berkata, "Zuhair telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abu Hayyan." Nah, bisa dibukakan. "Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Hayyan, ia berkata, aku pergi ke Zaid bin Arqam." Jadi yang berkata tadi telah menceritakan ini Imam Muslim ya. "Aku pergi ke Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar ibn Muslim. Setelah kami duduk, Husain sahabat Nabi ini berkata kepada Husain berkata kepada Zaid bin Arqam sahabat Nabi, 'Wahai Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendengar sabda beliau. Engkau bertempur menyertai beliau. Dan engkau telah sholat di belakang beliau. Sungguh engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Wahai Zaid. Zaid siapa? Zaid bin Arqam. Karena nama Zaid banyak. Zaid bin Arqam. Oleh karena itu, wahai sahabat Zaid, sampaikanlah kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kemudian sahabat Zaid bin Arqam bercerita. Wahai keponakanku, demi Allah, aku ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu, maka terimalah. Yang aku ingat itulah sisa ilmuku. Ya, terimalah. Itu adalah hak, terimalah. Yang sudah lupa ya sudah lupa. Jadi apa yang aku ingat, yang aku sampaikan kepadamu, terimalah. Dan apa yang tidak bisa aku sampaikan kepadamu, janganlah engkau memaksaku untuk menyampaikannya. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di sebuah sumber mata air yang bernama Khum. Dalam bahasa Arab sumber itu Ghadir. Sehingga kalau digabung Ghadir Khum. Ya. Kemudian orang Syiah punya hari raya terbesar namanya Idul Ghadir. Ya, Idul Ghadir yaitu Ghadir Khum. Pada suatu hari setelah pulang haji wada, ketika pulang ke Madinah, singgah di Ghadir namanya Khum, terletak antara Mekah dan Madinah, beliau berkhutbah, memuji-muji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan. Nasihat dan peringatan. Lalu beliau bersabda begini. Amma ba'd. Ala ayyuhan nas, fa inna ma ana bashar, yushiku ayatiya rasulu rabbi fa ujib. Wa ana tarikun fikum saqalain. Ini disebut hadis saqalain karena ada kata-kata saqalain. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih fahatha ala kitabillahi wa raghaba fi thumma qala wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ali baiti udzakkirukumullah fi ali baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti faqala lahu husain dan seterusnya langsung saja terjemahannya amma ba'du ingat wahai manusia nabi bersabda nabi ini pidatoin wahai manusia aku ini manusia biasa yang hampir datang ajalku, hampir datang malakul maut untuk mencabut nyawaku dan aku mesti harus menerimanya, tidak mungkin mengelaknya. Dan aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara berat. Sakolain, dua perkara berat. Sakolain itu dua perkara berat, dua perkara berharga. Awaluhuma yang pertama kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an. Fihil huda wan nur, isinya hidayah, isinya cahaya. Isinya hidayah, isinya cahaya. Fakhudhu billah bi kitabillah, ambillah, peganglah erat-erat kitab Allah Al-Qur'an itu. Itulah hidayah. Kalau kamu berpegang dengannya pasti dapat hidayah, kalau kamu tinggalkan pasti sesat. Wastamsiku bih, pegangi erat-erat. Fahadza ala kitabillah. Akhirnya Nabi berpidato panjang. Isinya pokoknya suruh mengambil Quran, suruh memegangi Quran. Itu Nabi panjang untuk menegaskan tentang Al-Quran ini. Waraghaba fi. Sumaqol kemudian berkata yang kedua. Yang kedua barang berharga dan bernilai yang berat kedua adalah Ahlul Bait. Tapi isinya apa isi pesan Nabi, perintah Nabi, wasiat Nabi? Wa ahlu baiti, yang kedua adalah ahli baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian. Takutlah kepada Allah tentang ahlu baitku. Cintailah, sayangilah, hormatilah dan belalah. Jangan sampai mendzalimi, jangan sampai menyakiti. Takutlah kepada Allah. Karena menyakiti keluarga Nabi sama dengan menyakiti Nabi. Sampai 3 kali aku ingatkan kalian pada Allah, jaga keluargaku, jaga keluargaku, jaga keluargaku, jangan sampai menyakiti. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini pertama secara singkat saja, nanti kalau terulang, kalau tidak sempat waktunya, yang penting sudah. Pertama, kata Ahlu Baiti itu mencakup istri Nabi, semua keluarga Nabi dari Bani Hashim, semua keturunan Nabi, anak putri-putrinya dan anak-anaknya, zuriyatun Nabi, dan plus yang keempat, keluarga Bani Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Hashim anak keturunannya Bani Hashim, dia punya saudara yang oleh Nabi tidak dipisahkan, Al-Muttalib, sehingga Bani Al-Muttalib. Nah, keturunan Bani Muttalib itu Imam Syafi'i, itu Ahlul Bait dari Bani Muttalib. Kalau Nabi dari Bani Hashim. Baik. Tapi orang Syiah membatasi Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Plus ditambahi khusus keturunan Husain. Keturunan Hasan tidak. Nanti keturunan Abbas tidak. Bani Abbasiyah yang itu bagian dari Bani Hashim tidak. Istri-istri Nabi tidak, malah dilaknat, dilecehkan. Jadi orang Syiah itu adalah orang yang mencatut nama Ahlul Bait untuk makna yang rusak. Mengaku Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, sementara mencemarkan nama Ahlul Bait, menzalimi Ahlul Bait, menyakiti Ahlul Bait, musuh Ahlul Bait. Pengikut Ahlul Bait sejati ya kita-kita Ahlus Sunnah. Kita-kita Ahlus Sunnah. Biar antum tahu. Nah, seperti tadi ya, kalau kembali sekedar buku putih dan buku kuning ini diterbitkan oleh siapa? Oleh Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait yang anti Ahlul Bait. Ahlul Bait yang menghina Ahlul Bait. Ahlul Bait istri-istri Nabi dihina. Bani Hashim yang lain dihina. Kan begitu? Bahkan keturunan dari yang Imam Hasan tidak dianggap sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, kitabnya tadi. Kan tebal. Kalau sampean baca buku ini tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Ya, tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Taib. Kemudian contoh buku orang Syiah yang menulis tentang hadis Tsaqalain, contoh seperti ini. Ya, Ahlul Bait dan Al-Qur'an. Hanya dibalik saja. Ini syarah hadis Tsaqalain versi Syiah. Kurang tebal lagi ini. Pusaka, dua pusaka Nabi. Ini syarah hadis Tsaqalain. Sampean baca buku ini dengan ini dibanding dengan buku saya ya beda. Sampean baca buku ini tidak bingung dengan izin Allah. Sampean baca buku model begini ini dijamin bingung. Inilah bahayanya kita itu di Indonesia ini. Kitab orang Syiah itu luar biasa. Yang berbahasa Indonesia saja sudah diprediksi jumlahnya 9.000 judul. Untuk anak, untuk wanita, untuk SD, SMP, SMA yang sifatnya kurikulum, bahkan masuk untuk anak, untuk mahasiswa, untuk dosen, apalagi buku pemikiran. Semua buku tentang sholat, tentang zakat, tentang wirid, tentang sholawat, ada semuanya lengkap. Karena mereka sudah siap menyiapkan perangkat Indonesia supaya jadi Syiah, semua kebutuhan ada. Mau sholawat Syiah, ada. Mau haji Syiah, ada. Mau wudhu Syiah, sholat Syiah, ada. Zikir doa Syiah, istighosah Syiah, semua disiapkan. Kisah-kisah Syiah ada, pemikiran Syiah, politik Syiah. Itu, dan mereka tidak hanya menjual di toko-toko, mengirim ke perpustakaan-perpustakaan pemerintah. Kota, pemerintah kabupaten, ke SD-SD tanpa diminta. Ya, ya kita punya bukti, tapi sedang tidak membahas itu. Cukup informasinya saja. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Pertanyaannya, ada apa dengan hadis Tsaqalain? Sudah. Jadi intinya begini. Hadis Tsaqalain riwayat Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam, isinya pertama Nabi memerintah untuk berpegang dengan Quran supaya tidak sesat. Kedua, Nabi berwasiat supaya kita menghormati, membela, menjaga Ahlul Bait. Itu hadis Tsaqalain yang ada dalam Ahlus Sunnah. Bukan untuk ikutilah mazhab Ahlul Bait, satu-satunya mazhab yang sah, yang lainnya kafir, murtad, neraka. Bukan itu, itu versi Syiah. Jadi sekarang versi Syiah bagaimana? Ini versi Syiah, kesimpulannya ya. Ada apa dengan hadis Tsaqalain? Di buku saya di halaman 9-11 saya terangkan ucapannya orang Syiah. Hadis Tsaqalain, kata orang Syiah, menunjukkan satu. Ini kesimpulan orang Syiah. Kalau kita cukup dua saja. Hadis Tsaqalain itu satu, berpesan supaya berpegang dengan Quran supaya tidak sesat. Yang kedua, kita diperintah, diwasiati untuk menjaga, menghormati, mencintai, membela Ahlul Bait. Di hadis yang lain, bahkan di banyak ayat, bukan hanya hadis, ada tambahan lagi perintah dari Allah, diwasiati untuk berpegang dengan Quran dan tafsirnya, yaitu sunnah. Bahkan di Quran ada juga suruh mengikuti dan menghormati, mencintai, membela sahabat. Sehingga ada empat lah. Atau kalau disimpulkan, ya ada empat. Mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Kemudian menghormati, mencintai, dan mengikuti sahabat dan Ahlul Bait. Ini pesannya Quran sunnah. Kalau Syiah, perhatikan ini. Kata orang Syiah, satu, hadis Tsaqalain itu dalil, ya, menjadi dalil bagi wajib ikut Ahlul Bait. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam hukum, dalam keyakinan, semua. Karena satu-satunya Islam yang benar, di luarnya tidak ada yang benar. Kedua, Ahlul Bait itu maksum. Sama dengan Nabi Muhammad. Tidak ada salah, tidak ada lupa. Bahkan menurut orang Syiah, begitu maksum versi Syiah itu berbeda dengan maksum menurut Ahlus Sunnah. Sampai orang Syiah itu mengingkari kalau Nabi sholat lupa berapa rakaat, itu tidak boleh. Tidak ada sujud sahwi. Abasa wa tawalla Nabi cemberut, tidak boleh. Itu maksum versi Syiah, mereka bikin-bikin. Kemudian keselamatan hanya ada pada mengikuti Ahlul Bait. Di luar itu neraka. Keempat, Ahlul Bait adalah khalifah dan imam. Kelima, Ahlul Bait paling alim. Keenam, Ahlul Bait akan kekal bersama Quran sampai hari kiamat. Dan ini bukti imam yang ke-12 masih hidup. Ketujuh, itroh Nabi, keluarga Nabi itu berjumlah 12 imam saja. Cuma 12 imam, istrinya bukan, Bani Hasyim bukan. Ya, tidak semua keturunannya, hanya sebagian keturunannya. Jadi berbahaya sekali. Ini intinya. Nah, ma'asyar muslimin rahimahullah. Oleh karena itulah penting kiranya, ya, ini untuk mengetahui, meluruskan banyak ayat yang dimanipulasi sama Syiah. Ini penting untuk dijawab, untuk dibaca. Karena memang terus terang yang berbahasa Indonesia masih sedikit kita ini. Beda dengan orang Syiah, masya Allah, ya, itu proyek mereka mah. Kemudian ada banyak ayat, ada banyak hadis, dan banyak informasi yang sangat penting. Karena yang nulis ini, masya Allah, seorang peneliti yang berasal dari keluarga sunnah Syiah, berasal dari bingung kemudian menjadi peneliti yang handal. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengenalan. Kemudian sebagai informasi yang lain, kita punya majalah Al-Um, majalah pendidikan. Di sini ada banyak perhatian tentang ilmu pendidikan dan juga tentang keluarga, plus tentang Ahlul Bait dan sahabat. Tentang Ahlul Bait dan sahabat. Karena disertasi saya tentang studi kritis konsep ilmu dalam Nahjul Balagha dan kaitannya dengan penguatan materi PAI, ya, maka mulai saya tulis tentang Ahlul Bait dan sahabat dalam kurikulum PAI. Karena ini salah satu penyakitnya di kurikulum kita, kelemahan dan penyakitnya, ya sangat jauh dari konsep Ahlul Bait sahabat menurut Ahlu Sunnah. Sehingga yang masuk liberal, masuk Syiah, masuk apalagi sekarang ini ya, yang kurikulum sekarang ini Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu malah dikatakan sebagai anak pelacur dan digambarkan sebagai dengan gambar babi. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi ya itulah gambaran negeri kita, suka atau tidak suka, yang kita mendapat tantangan kewajiban untuk ikut membenahi. Untuk ikut membenahi. Cukup? Nah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abu Sasan Rasori. Sekali lagi apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan dalam kertas atau silakan langsung untuk satu atau dua pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman, atau memberi informasi yang bermanfaat tentang Syiah di UGM misalkan atau di Jogja. Kalau di sini banyak melalui kajian-kajian filsafat. Ya. Apakah memang itu juga pintu masuk mereka? Iya, iya. Jadi antum ketahui orang Syiah itu Mu'tazilah. Orang Syiah itu Mu'tazilah. Karena itu kenapa di kampus-kampus kok buku pemikiran mesti ke Syiah? Ya. Jadi buku-buku pemikiran dan buku-buku politik ya, itu Syiah. Itu banyak di kampus. Itu salah satu pintu masuk. Tadi kan sudah kita katakan, Islam itu sumbernya Quran, Sunnah. Pemahamannya ikut para sahabat, para ulama Ahlus Sunnah. Kalau kita mahasiswa tidak mengenal ini, tiba-tiba diberi pemikiran, apalagi dari orang Syiah, pasti ikut. Pasti ikut. Kecuali kalau dia ngaji di luar kepada ulama dan ustadz atau kiai Ahlus Sunnah, dia akan selamat. Jadi Islam itu bukan di pemikiran. Intinya, kuncinya itu, pokoknya, tiangnya ada pada akidah keimanan kita ini, ada pada ibadah, ada pada hukum, dalilnya Quran Sunnah. Imam kita langsung, langsung, ini kehebatan Islam. Imam kita itu yang sudah mempraktekkan Quran Sunnah itu siapa? Ada Nabi Muhammad. Kalau agama lain tidak ada. Agama lain kitab sucinya sudah bermasalah, contohnya tidak jelas. Agama mana yang nabinya sejarahnya jelas, hadisnya jelas, sunnahnya jelas, sirahnya jelas? Tidak ada. Makanya Islam ini agama paling sempurna dan tidak bisa dikalahkan. Meskipun mungkin babak belur di sebagian waktu, sebagian tempat, tapi dia pasti menang. Jadi kita sudah ada contohnya. Untuk memahami Quran Sunnah harus mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh para pengawalnya, para ulama Ahlus Sunnah. Tanpa itu pasti sesat. Orang liberal sesat ya karena keluar dari itu semua. Orang pemikir, orang-orang Syiah ya karena keluar dari itu semua. Ya semua ahli bid'ah kan begitu, keluar dari itu. Padahal untuk ukuran Ahlus Sunnah, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu ukurannya. Yang cocok dengan sunnahku dan sunnah sahabatku, ya itu yang benar. Karena itu, maka nasihat saya adalah, nasihat saya artinya apa? Di luar kampus mengajilah kepada ustadz-ustadz yang faham sunnah, yang amanah, yang benar, yang jujur. Ya. Kalau tanpa itu kita bisa mendapatkan kesesatan di kampus, seperti yang sudah banyak contohnya korbannya. Tentang Bapak Quraisy Shihab, itu Syiah atau bukan? Nah begini, ikhwan sekalian rahimahullah, kita untuk mengabarkan seseorang, menilai seseorang itu harus dengan bukti atau dengan pengakuan. Untuk mengatakan Syiah, dia Syiah, nah itu berat. Tapi yang sudah ada buktinya, dia itu pembela Syiah, itu benar. Bapak Quraisy Syihab itu pembela Syiah. Satu, ketika buku putih tadi, ketika buku putih tadi diluncurkan, beliau yang berpidato, menyampaikan sambutan, mendukung buku itu, dan menilai rendah para ulama Ahlussunnah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang hari ini masih menjelaskan tentang kesesatan Syiah itu orang-orang yang gagal. Kalau itu ulama-ulama gagal. Ucapan ini sepertinya ringan, tapi kalau kita perjelas dengan tamsil akan menjadi berat. Gagal dan berhasil kita terapkan sekarang kepada telur. Telur berhasil netes dan telur gagal netes. Telur yang tidak menetas itu telur apa? Telur? Telur busuk, ya kan? Gagal, tidak menetas. Jadi begitu tamsilnya. Kemudian dia meyakinkan, memohon supaya bisa meyakinkan masyarakat bahwa Sunnah Syiah itu bersatu. Kemudian di dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tafsirnya itu memang salah satu rujukannya adalah Toba-Tobai, orang Syiah. Jadi itu. Jadi kita tidak penting bagi kita beliau Syiah atau bukan Syiah, yang jelas membela Syiah, menguntungkan Syiah, merugikan Ahlussunnah. Begitu. Beliau malah juga kan buku beliau Mungkinkah Sunnah Syiah Bergandengan Tangan itu kan dibantah sama tim penulis dari Pondok Sidogiri Pasuruan. Di forum itu juga mengatakan, saya tahu buku saya ada yang bantah. Yang bantah-bantah itu telat lahir. Saya tidak perlu bantah lagi. Kalau saya bantah, saya jadi telat lahir, kan. Itu sudah orang ketinggalan zaman di belakang itu. Berdasarkan apa yang baru saya dengar, bahwa seluruh pemberontakan Syiah Houthi di Yaman, jauh sebelum itu Syiah pernah mengajukan kerjasama dengan pemerintah Yaman untuk memberantas terorisme. Lalu pemerintah kita menyikapi kerjasama. Lalu bagaimana kita menyikapi kerjasama pemerintah RI dengan Iran baru-baru ini dalam memberantas radikalisme terorisme? Sementara kita ketahui bahwa radikalisme yang dimaksud orang Syiah adalah Nasibi alias Wahabi, Salafi atau Sunni. Iya. Ya, inilah kita punya ladang pahala baru yang lebih besar, sekaligus kekhawatiran yang lebih besar, lebih berat. Orang Syiah itu, biar antum faham, kenapa orang Syiah itu tidak pernah berjihad. Itu penting. Belum pernah ada cerita di dunia ini sebuah wilayah kafir lalu diislamkan oleh pasukan Syiah. Pernah dengar, pernah tahu? Hah? Tidak ada. Semua futuhat Islamiyah itu oleh Ahlussunnah. Justru yang menggagalkan futuhat Eropa hampir menjadi Muslim semua, itu gagal karena pengkhianatan Syiah. Turki Utsmani ketika mau mengislamkan Eropa melakukan pemberontakan di dalam Turki Utsmani. sehingga pasukannya kembali pulang. Karena orang Syiah itu punya akidah di dalam kitab mereka, dalam kitab Al-Kahfi dan lain, bahwa orang Syiah yang berjihad atau siapapun yang berjihad tidak di bawah komando Imam Mahdi, sebelum Imam Mahdi muncul kembali dari goa, semua orang ini tauhid. Kalau mati bukan syahid, neraka semua. Jadi mujahid, syahid hanya Syiah yang taat pada Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi belum ada, pokoknya Syiah mati meskipun di kasur itu syahid. Selain Syiah yang berjuang-berjuang itu As-Sunni itu semuanya adalah mati syahid. Bukan mati syahid. Itu keyakinan orang Syiah. Tidak pernah berjihad, tapi selalu berkhianat, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Sehingga radikalisme dalam pandangan Syiah ya orang-orang yang berjuang untuk Islam. Bani Umayyah, radikalisme, radikal, penjahat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian Tolha, Zubair, Aisyah, Khawarij, Nawasib, radikal, musuh Ahlul Bait. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, sampai semuanya. Salafi, Wahabi, itulah radikal menurut versi Syiah. Kalau sekarang pemerintah Indonesia kerjasama dengan Iran untuk memberantas ini, itu yang menjadi kekhawatiran. Menjadi kekhawatiran besar. Karena orang Syiah tidak tanggung-tanggung sudah menghembuskan. Ini ketemu di sini. Orang Syiah sama orang liberal ketemu. Orang liberal untuk menguji seseorang itu radikal apa tidak, ada tes. Ada tes. Kan mereka anti radikalisme. Siapa sih radikal menurut mereka? Ditanya, bagaimana menurut kamu jenggot? Kalau jenggot sunnah Nabi, radikal. Bagaimana menurut kamu jilbab? Kalau jilbab muslimah itu wajib, ajaran Islam, radikal. Bagaimana menurut kamu nikah muslimah dengan orang kafir, boleh enggak? Oh tidak boleh, radikal. Versi orang liberal. Ketemu dengan orang Syiah. Apa ciri orang radikal, orang teroris? Kata orang Syiah, yang anti Syiah. Cirinya orang radikal. Jadi runyam. Makanya mungkin tadi sudah diterangkan sama Ustadz Adian Usha ini mengenai istilah radikal yang banyak memang disalahgunakan karena tidak jelas definisinya. Baik. Cukup ya. Alhamdulillah berarti saya bisa istirahat ya. Sebenarnya jemaah sekalian, ikhwan-ikhwan, ya kita karena ini pertemuan pertama ya, sebenarnya kita masih istilahnya masih kurang ya, ingin berbincang lama, tapi karena antum tadi sudah mulai sore ya, mudah-mudahan pertemuan yang baik, bukan akhir pertemuan, mudah-mudahan ketemu lagi ya. Nah, kalau tidak, paling tidak karena jarak kita jauh, ya ada bisa email ya. Nah. Atau yang lain. Ya, atau ya, bentar, insyaallah. Untuk khusus Syiah, gensyiah.com ya, gensyiah.com. Ini milik yayasan kita, binamasyarakat.com. Kita punya banyak unit, masing-masing punya web. Kita punya SD Al-Um. Ada sendiri SD Al-Um webnya. Kita punya Radio Al-Um, ada sendiri webnya. Kita punya SMP, pesantren SMP Islam Al-Um, ada sendiri babnya. Kita punya pesantren tinggi Al-A'immah, kaderisasi para imam dan hafidz, ada sendiri babnya. Kita punya travel umroh Al-Um ya, atau Binamas, itu juga ada sendiri. Jadi kita mungkin sudah 6, dan doakan dalam waktu dekat, dalam waktu sedekat mungkin ya, kita buka TV Al-Um streaming supaya semua data-data kita ini bisa dimanfaatkan, karena sudah terlalu banyak numpuk tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Silakan datang ke Malang. Di Malang kita di kota, di belakangnya UIN Maulana Malik Ibrahim ya, dekat dengan Dinoyo, dengan Unisma. Ada mungkin nggak tahu di teman-teman kita rombongan di luar tuh. Buku-buku ini dibawa oleh teman-teman karena bagian pemasaran apa ada di luar. Barangkali ingin memiliki ini juga, majalah sebagai kenalan atau buku-bukunya, silakan. Itu hubungan dengan Bapak Farid di luar ya, Bapak Farid. Nomor 1 Merjosari, Kecamatan Lowowaru. Nah, Malang. Jaya Agung nomor 1, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowowaru, Malang. Ini yang ada WA-nya, barangkali teman-teman memberi informasi, mungkin ada mau kegiatan si A di sini, bedah buku, seminar atau penyebaran apa yang sifatnya si A, difoto, dikirim ke kita biar manfaat. Karena kita sudah ada ANAS, Aliansi Nasional Anti Si A. Itu alhamdulillah sudah terbentuk. Nah, perlu dimanfaatkan jaringan-jaringan mahasiswa ini. Tapi